Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Riyadul Jannah dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan tentang pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bab yang akan masuk ke bab yang ke-12 dari bab tentang Kitabul Ghusli, bab tentang seputar mandi janabah. Bab yang kita akan bahas ini adalah termasuk bab yang sangat urgen berkaitan tentang adabul jima, yaitu adab berjima. Berjima tentunya di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia, dan ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang masalah jima. Walaupun mungkin jima ini dibilang adalah hal yang sifatnya rahasia, tetapi Islam menempatkan pembahasan yang cukup luas dan perlu bagi setiap mukmin untuk memahaminya. Kita bacakan terlebih dahulu babnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man jama'a thumma 'ada wa man daro 'ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana ibn Adi an Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Syu'bah an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntasir Muntashir an abihi qala zakartuhu li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha faqalat yarhamullahu Aba Abdurrahman kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi thumma yusbihu muhrima yandajju tiba. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas ibn Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fisaatil wahidati minal layli wan nahari wahunna ihda asyarah qala kultu li Anas aw kana yatiquhu qala kunna natahadasu annahu u'tiya quwwata salasin wa qala Sa'id an Qatadah inna Anasan haddatsahum tis'a niswah. Bab orang yang berjima kemudian mengulangi lagi jimanya. Jadi setelah berjima kemudian mengulangi lagi jimanya. Jadi artinya berjima dalam satu waktu dua kali. Bahasan yang dibahas di sini, apakah dalam setiap jima wajib satu mandi atau boleh beberapa kali jima dengan satu kali mandi? Apakah di antara jeda antara dua jima disyariatkan berwudu di antara keduanya atau tidak? Bab mandar ala nisaihi. Bab yang menjelaskan bahwa seorang suami menggilir, atau artinya orang yang punya istri lebih dari satu, orang yang punya istri dua atau tiga atau empat, dan Nabi SAW punya istri sembilan, beda dengan kita, yaitu dalam satu malam atau dalam satu waktu menjima semua istrinya dengan satu kali mandi. Ya. Jadi seseorang yang memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu dia menjimanya. Artinya semua istrinya dijima dalam satu waktu dengan satu kali mandi. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena yang tahu tentang hal-hal yang sifatnya rahasia rawi yang begitu luas ilmunya, sampai kepada Muhammad Ibnu Muntashir, dia menceritakan hadis tentang ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdullah Ibnu Umar rahimallahu Aba Abdurrahman, Allah merahmati Abu Abdurrahman, beliau berkata, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengasih minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengasih di sini maksudnya bukan mengasihkan minyak wangi, minyak wanginya dikasih, tapi Aisyah radhiyallahu taala anha memberikannya langsung. Jadi mengolesi bahasanya itu oleh minyak wangi. Dan jenis minyak wangi itu ada dua secara global. Ada minyak wangi yang nampak baunya, tidak begitu nampak warnanya. Ada minyak wangi yang nampak warnanya, tapi tidak terlalu nampak baunya. Maka minyak wangi yang nampak baunya, tidak nampak warnanya, itulah wangi, minyak wangi yang dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena untuk laki-laki diharapkan bau minyak wanginya. Sehingga ada sahabat, dikisahkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang pemuda, perlente, fisiknya kuat. Itu dikatakan bahwa sekitar ya beberapa ratus meter itu udah tercium bau minyak wangi Mus'ab bin Umair. Sedangkan minyak wangi yang nampak warnanya tapi tidak menyengat baunya, maka itu minyak wangi untuk perempuan. Karena perempuan itu dilarang ketika keluar dia memakai minyak wangi yang minyak wanginya tercium oleh laki-laki. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis, ayyum ra'atun tatayyabat fahiya zaniyah. Jadi wanita yang mana saja yang dia pakai parfum dengan parfum yang tercium baunya dan sangat keras baunya, maka dianggap itu seperti pezina. Karena mengundang syahwat laki-laki. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri yang umurnya paling muda dan salah seorang istri yang dinikah oleh Nabi SAW dan kepada perawan, hanya Aisyah dari 11 istri beliau. Jadi dari 11 istri beliau yang perawannya cuma Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dikisahkan menurut sebagian riwayat bahwasanya beliau dinikahi umur 9 tahun. Beliau mengolesi Nabi SAW dengan minyak wangi. Lalu beliau fayatufu ala nisa'ihi, bertawaf. Tapi yang dimaksud tawaf bukan tawaf biasa. Yang dimaksud mengelilingi istrinya untuk berjima. Jadi dalam satu malam berjima. Semua istrinya dijima. Thumma yusbihu muhrima. Kemudian di paginya beliau dalam keadaan ihram. Yang dhajju tiba, yang wanginya itu semerbak. Artinya minyak wangi yang tadi dipakai, maka semerbak para sahabat mencium minyak wangi dari badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam itu mencintai minyak wangi dan mencintai perempuan dan mencintai minyak wangi. Itu di hadis pertama. Di hadis yang kedua, itu hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang berbakti, berkhidmat kepada Nabi Hasalam asyara sanawat, sekitar 10 tahun. Jadi menjadi pembantu Nabi Hasalam. Sehingga banyak tahu tentang urusan rumah. Beliau berkata, kana Nabi Sallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidah minal laili wan nahar. Keadaan Nabi Sallam berarti melakukannya bukan sekali. Karena dikatakan labdu kana. Wa yaqulul ulama labdul kana dilalatul alal istimral. Lafad kana menunjukkan bahwa beliau sering, bukan sekali. Apa kata beliau? Bahwa Nabi Sallam itu datang ke semua istrinya dalam satu waktu, baik di waktu malam atau di waktu siang. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW suka berjima di waktu malam dan juga suka berjima di waktu siang. Dengan itu kita paham bahwa dilarang puasa tiap hari. Jadi dalam Islam dilarang puasa tiap hari. Puasa yang paling banyak adalah waktunya adalah puasa Daud. Jangan melebihi itu. Karena ada hak istri, bagi yang telah menikah ada hak istri untuk jima siang hari. Ya. Dan di sini juga dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah ya, menjima seluruh istrinya di waktu malam dan pernah menjima istrinya di waktu siang. Wahuwa wahunna ihda asyarah. Dan diriwayatkan dalam hadis ini, beliau memiliki 11 istri. Qala qultu li Anas, lalu seorang rawi berkata kepada Anas Ibnu Malik, Ya. Apa katanya? Au kana yutiquhu, memang kuat itu bahasanya. Ya, memang ditanyakan, memang kuat katanya. Istri yang 9 dijima dalam sehari. Ya, dalam sehari dijima semuanya itu. Qala kunna natahaddatsu anhu utiya quwwata 30. Jadi dijawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan fisik sama dengan 30 lelaki. Jadi fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam fisik berjima itu diberikan anugerah oleh Allah kekuatan 10 laki-laki. Maaf, 30 laki-laki. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan 40 laki-laki fisiknya. Jadi Allah Ta'ala memberikan fisik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id an Qatadah inna Anasan haddatsahum tis'an niswah. Sesungguhnya Anas menceritakan yang benar itu 9. Jadi yang benar adalah 9. Bagaimana ada riwayat mengatakan 11, ada riwayat yang mengatakan 9. Maka di jamaknya begini. Bahwa Nabi SAW pernah menikah itu 11. Jadi kalau ditanya berapa kali Nabi SAW menikah, ya 11 kali. Tapi yang ada dalam waktu lama, yang bersamanya hanya 9. Karena Khadijah meninggal dunia. Dan Zainab meninggal dunia. Sebelum yang 9 itu ada. Jadi sebelum yang 9 itu apa? Ada. Maka yang benar bahwa Nabi SAW mengelilingi istrinya hanya 9, bukan 11. Tapi Nabi SAW menikah 11 kali gitu. Ya, berikut 2 sahabiah sebelum ya datang Aisyah ke sini gitu. Ya, datang Aisyah ke sini. Artinya Aisyah seterusnya nama-nama istri-istri Nabi SAW yang setelahnya. Sekarang kita akan mencukupkan untuk membahas 2 hadis. Ya, kita berbicara tentang masalah jima. Sebelum kita membahas tentang masalah adab jima, kita akan ambil dulu fikih dari hadis ini. Jadi fikih dari hadis ini, karena kita belajar sahih Bukhari, belajar hadis-hadis sahih Bukhari. Apa yang dimaksud Imam Bukhari dengan mencantumkan 2 hadis di sini dengan bab yang beliau sebutkan. Jadi bab yang beliau apa? Sebutkan. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang dibawakan oleh beliau dan 2 hadis ini untuk menjelaskan hukum sebagai berikut. Jadi hukum sebagai berikut. Ya. Ini tentang hukum fikihnya. Ya. Yang pertama, bahwa boleh orang mandi dengan 1 kali mandi walaupun seseorang itu mengulangi jimanya. Dan ini ada 2 kemungkinan. Ima seseorang yang punya istri 1 berarti mengulangi jimanya. Artinya mengulangi jima itu dalam makna yang mungkin setiap orang udah tahu. Setelah orang selesai syahwatnya, bahasa ringkasnya keluar air mani dan merasakan itu semua kelezatannya, keindahannya. Kemudian dia ingin mengulangi jimanya. Jadi ia ingin mengulangi jimanya. Pertanyaan, apakah wajib mandi dalam setiap jima atau boleh mandi 1 kali untuk beberapa kali jima? Kalau orang punya istri lebih dari 1, kemungkinan yang kedua, yaitu dalam 1 saat menjima semua istrinya. Artinya orang yang punya istri 4, maka semuanya dijima malam itu. Apakah wajib dalam setiap berjima mandi, kemudian kepada ke istri yang kedua jima, kemudian mandi lagi? Maka dalam hadis ini secara jelas dan tegas menunjukkan boleh kita mandi, satu kali mandi untuk beberapa jima. Ini mana dari hadis ini. Tetapi disunnahkan dua perkara. Artinya catat, disunnahkan dua perkara. Yang pertama, disunnahkan mandi dalam setiap berjima. Jadi boleh mengulangi mandi. Artinya mandinya berulang-ulang. Dalam satu riwayat, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama tentang derajat hadisnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan mandi beberapa kali mandi. Artinya dari satu istri berjima kemudian mandi, kemudian berjima lagi, kemudian beliau mandi. Maka Nabi Wasallam ditanya waktu itu, apa kenapa katanya, kan cukup satu kali mandi. Maka Nabi Wasallam mengatakan, karena azka wa atyab, bahwasanya itu lebih bersih katanya. Jadi disunahkan kalau akan mengulangi mandi dulu. Yang kedua adalah berwudu di antara keduanya. Artinya adalah berwudu di antara keduanya. Dalam arti apabila seseorang berjima kemudian akan mengulangi jimanya, maka disunahkan untuk berwudu di antara keduanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa apabila salah seorang di antara kamu berjima dengan istrinya dan ingin mengulangi lagi, falyatawadda fi ma bainahuma, maka berwudulah di antara keduanya. Untuk apa tanya? Karena dari kalil ansyat, untuk menambah energi gitu. Jadi supaya jima yang keduanya kembali lagi energinya gitu. Jadi itu antara makna di dalam hadis yang mulia ini, bahwa disunnahkan untuk mengulangi, artinya maaf, untuk berwudu di antara dua jima itu. Jadi diboleh apa disunnahkan untuk berwudu di antara dua jimanya, ya. Tapi bukan di dalam makna langsung hadis ini, itu disebutkan di dalam hadis yang lain. Nah, itu hukum yang ada dalam hadis ini. Yang selanjutnya, fikih di dalam hadis ini, bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam satu malam Nabi Hasalam itu menjima semua istrinya. Mungkin ada pertanyaan, kan ada kewajiban yang dinamakan qosmah. Qosmah itu pembagian malam. Jadi ada pembagian apa? Pembagian malam. Pembagian malam itu kalau sekarang yang real bagi kita dibolehkan 4 istri. Di dalam kewajiban suami adalah membagi malam. Jadi kalau malam Senin umpamanya ini untuk si pulanah, malam Selasa untuk si pulanahnya, malam Kamis si pulanah, malam Jumat si pulanah. Itu kalau 4. Maka secara adabnya dalam Islam tidak boleh malam di si A menjima di untuk malam si B gitu. Jadi karena ada qosmah, ada kewajiban untuk membagi malam. Lalu Nabi SAW mengkisahkan di dalam hadis ini, beliau menjima semua istrinya. Jadi menjima semua istrinya. Gimana itu? Apa tidak bertentangan itu? Dengan syariat wajib membagi. Maka para ulama mentakwil. Artinya mentakwil itu mengkompromikan antara perintah qasam dengan hadis yang Nabi SAW pernah menjima seluruh istrinya. Pertama, kata mereka, kemungkinan terjadi pada hari bukan qasam. Contoh tadi kalau punya 4 ya, kan hari 7 ya. Jadi apa, kalau kita sekarang kan punya 4, bolehnya 4. Pokoknya kita katakan malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nah berarti, ya Kamis malam Jumat, kemudian Jumat, apa, Sabtu, dan Sabtu Ahad. Berarti 3 gitu kan. Maka di hari-hari yang tidak ada dalam pembagian itu, dibolehkan untuk menjima seluruh istrinya. Karena tidak akan berbuat zalim kepada salah satu apa? Istrinya. Karena di hari yang bukan pembagian. Itu. Yang kedua, apabila telah ada kesepakatan istrinya. Gitu. Jadi kalau sekarang di hari si fulana, namanya umpamanya Salamah, gitu. Katakan di bagian dia gitu. Tapi sang suami minta izin, malam ini aku ingin menemui istriku semua gitu, kata dia. Nah, ini kan supaya kalau antum ingin ta'adud ya, tahu fikihnya sekarang. Jadi jangan sampai ta'adud tapi fikihnya enggak tahu ya. Ya. Kan ilmu boleh sebelum melakukan, bahkan harus sebelum melakukan. Nah, maka tidak mengapa seorang suami minta izin kepada istrinya. Boleh mah, gitu, kali-kali. Gitu. Malam ini aku ingin tawaf kepada semua istriku. Kata istrinya, dengan ridho, silakan ayah datangi semua istrinya. Maka sang suami memilih semua istrinya di malam itu dan menjima semuanya. Atas ridho semua istrinya. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa baginda Nabi SAW ketika sakit dirawat di rumah Aisyah atas izin semua apa? Istrinya. Atas izin semua istrinya. Itu ta'wil yang kedua. Ta'wil yang ketiga menurut para ulama, apabila di hari yang belum ditetapkan lagi qasamnya. Contoh, kalau sekarang berputar gitu, yang penting pembagian malam. Lalu safar, dan dalam safar suami boleh yang dinamakan kalau sekarang itu apa? Ya, yaitu asahmu dikotlok, diundi. Jadi sekarang kan umpamanya tadi hari, ya. Apabila punya 4 istri, kan tidak mungkin sekarang sulit gitu kalau menentukan bepergian kan sulit. Gitu. Apalagi kalau itu ustadz gitu atau pengusaha ya, yang sering pergi. Maka ketika akan pergi sang suami mengundi istrinya yang 4. Siapa yang keluar undiannya berarti jalan sama aku gitu apa di safar ini pergi gitu. Dan ini namanya di apa? Musahamah, artinya dibikin undian. Nah, apabila setelah pulang dari bepergian kemungkinan berhari-hari sehingga terjadi lagi di malam itu malam yang tidak ditetapkan pembagian, maka tidak mengapa setelah pulang dari safar, apalagi sono itu kata orang Sunda, lagi kangennya kepada semua istrinya, maka sang suami melakukan jima ke semua istrinya di malam itu. Dan ini tentunya kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam Islam, bahwa Islam itu mengatur ke berbagai aspek kehidupan sekecil apapun. Jadi menutup kedzaliman, menutup pintu-pintu kedzaliman itu diterangkan di dalam Islam dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi setiap mukmin itu wajib untuk mengetahui dasar-dasar tentang halal haram, hukum-hukum, adab-adab di dalam Islam dalam setiap sendi kehidupan ya. Dan ini pembahasan hadis secara pokoknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas di dalam bab ini tentang hal-hal seputar tentang jima. Ya. Dan ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Pertama, jima di dalam Islam itu punya tujuan dan hikmah yang sangat agung. Jadi punya tujuan dan hikmah yang sangat agung. Ya. Berbeda dengan apa yang dibahas di dalam agama-agama selain Islam. Karena Islam membicarakan tentang sedetil apapun sistem kehidupan kita. Saya akan menjelaskan sebuah hadis terlebih dahulu. Dan ini hal yang sangat penting. Bahwa Nabi SAW mengatakan, Inna likuli sulam min sulam bani Adam sodakoh. Suma qala Nabi SAW piba di riwayah, At-tasbihu sodakoh. Wat-tahmidu sodakoh. Wat-takbiru sodakoh. Wa tahlilu sadaqah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini potongan hadis, wa fi buti ahadikum sadaqah. Lihat tiga redaksi ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya dalam setiap persendian yang ada pada tubuh Bani Adam ada sadaqahnya. Jadi dimaksudkan dengan semua fisik yang Allah ciptakan dan sempurnakan penciptaannya untuk manusia, maka Allah menjadikan semuanya sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dalam potongan hadis tadi, ada orang-orang yang miskin di zaman para sahabat itu mengadu kepada Nabi SAW. Karena tidak bisa menandingi orang kaya. Orang miskin datang. Zahaba ahlu dusuri bil ajri, katanya. Wahai baginda Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi dengan pahala. Mereka bisa bersedekah, saya tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada orang miskin di saat itu, fuqara sahabat, orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan, tidaklah kalian punya pintu lain untuk melakukan kebaikan. Jadi artinya kalau engkau tidak bisa dengan pintu sedekah, engkau jangan pesimis. Engkau jangan kecil hati karena engkau memiliki pintu lain. Apa katanya? Ucapkan subhanallah. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan Allahu Akbar. Ucapkan la ilaha illallah. Maka itu semuanya adalah sedekah. Jadi semuanya adalah sedekah. Bahkan subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu akan memenuhi timbangan nanti yaumal qiyamah. Bahkan kita tahu kalimat la ilaha illallah dalam satu hadis tentang kisah di arasatil kiamah dikatakan apa? Ada orang yang punya dosa sab'una sijilan. Jadi ada orang yang punya dosa 70 ya, kitab kejelekan, bukan kitab kebaikan. Sab'una sijilan. Walikulli sijin maddal basar. Saking banyak dosanya digambarkan satu catatan amalnya sejauh mata memandang. Jadi lamun dibeberkeun gitu. Kalau kita dihamparkan itu tulisan, maka sejauh mata memandang. Bahwa doa sijilat ala kifah wa kalimatu la ilaha illa kifah. Karena nanti di surga itu ada timbangan. Timbangan nyata. Dua daun ada tiangnya. maka kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangannya, dan 70 catatan amal kejelekan itu diletakkan dalam timbangan yang satu. Pamalat la ilaha illallah, maka beratlah kalimat la ilaha wadakhala jannah, dan orang itu masuk surga. Itu agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya. Maka para sahabat dari para fukoronya itu dapat arahan dari Nabi SAW. Kalau tidak bisa dengan pintu sedekah, ya engkau lakukan dengan pintu yang lain. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam redaksi ketiga. Lihat di sini. Lalu beliau mengatakan, wafibuni hadikum sadaqah. Dan dalam daging yang kamu miliki, yang dimaksud adalah faraj, ada sadaqah. Maka para sahabat itu terperangah, kaget. Kata mereka, bagaimana katanya? Ini kan melampiaskan syahwat. Kok dapat pahala? Kok dapat ganjaran? Kenapa berjima dapat ganjaran? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah kalian tahu, atau bukankah kalian tahu, apabila farajmu diletakkan pada wanita yang tidak halal bagimu, bukankah kalian akan mendapatkan dosa? Baru para sahabat itu paham di sini. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa jima di dalam Islam punya kemuliaan. Satu, di dalam hadis itu dikatakan untuk apa? Untuk mengarahkan syahwat kita kepada tempatnya. Untuk menghalangi diri kita agar tidak melakukan perzinahan. Dan itu salah satu hikmahnya. Hikmah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berjima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Dan seorang muslim dibolehkan 4. Nikah lebih dari 1 atau 4 bisa wajib, bisa mustahab, bisa makruh, bisa haram. Tergantung kondisi antum. Mungkin ada orang bertanya, kok bisa menikah lebih dari 1 dikatakan haram? Syahwatnya tidak kuat, pengen istri 4. Berarti menelantarkan 4 istri tidak dijima. Haram bagi antum. Ya. Maka hadisnya juga, manistatu amikum alba'ah. Siapa yang diantara punya kemampuan, yaitu apa? Kuah fi syahwat, kekuatan dalam syahwat. Orang yang ya, impotent, maaf. Boleh menikah enggak? Bisa boleh, bisa tidak. Bisa haram. Ketika dia menikahi seorang wanita yang masih muda, yang masih ingin berjima. Ya, tidak bisa hanya memberikan rumah dan nafkah dunia, atau nafkah yang dinamakan zahir. Nafkah batin harus diberikan. Ketika dia tidak mampu seperti itu, dilarang bagi dia. Ya. Maka di dalam Islam punya kaidahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa Nabi SAW memiliki 9 istri. Kita dibolehkan 4. Ya. Pertanyaannya apa? Apa sih hikmah dari jima? Sebelum kita menjelaskan kaidah-kaidah tentang jima. Pertama, hifdun nasal. Berjima punya tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Supaya manusia itu punya dzurriyah. Supaya manusia itu punya keturunan. Maka oleh sebab itu di dalam Islam dilarang tiga perkara yang akan merusak ini. Pertama, zina. Jima tapi berzina. Yaitu berjima kepada wanita yang tidak halal. Dalam kaidah secara umumnya itu maknanya. Kenapa? Karena akan merusak keturunan. Dari dua sisi. Kenapa berzina merusak keturunan? Dari dua sisi yang paling pokok. Pertama, umumnya orang berzina itu tidak ingin punya anak. Bahkan sejumlah orang yang hamil di luar nikah itu melakukan aborsi. Kalau kita melakukan data statistik di Indonesia, itu bisa dikatakan ratusan ribu orang melakukan aborsi. Lalu apa yang menjadi pendorong orang melakukan aborsi? Umumnya adalah nikah di luar, apa, hamil di luar nikah gitu. Jadi berzina itu kawan kepada wasilah pembunuhan, tapi pembunuhan terselubung. Yang kedua, bagaimana merusak keturunan? Karena ketidakjelasan nasab manusia. Pulan bin Man, Pulanah binti Man. Ketika orang itu berzina, lalu punya anak, maka orang pun malu bagaimana menisbatkan anaknya gitu kan. Sehingga tidak jelas nasab orang. Berkaitan dengan hak warisnya, berkaitan dengan hak-hak lainnya, itu terputus karena kelakuan pezina-pezina itu. Gitu. Ya. Jadi untuk menjaga keturunan, nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, li ajli sihatil badaniyah akliyah. Bahwa berjima juga punya fungsi untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Imam Ibnu Qayyim memberikan arahan dalam masalah jima bahwa berjima itu salah satu fungsinya untuk kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan dua. Satu, kesehatan fisik. Jadi kalau orang itu punya air mani yang banyak, maaf, dalam tubuhnya, dan punya syahwat yang kuat, lalu tertahan, maka itu akan menyebabkan banyak penyakit dalam tubuhnya. Maka seseorang perlu mengeluarkan air maninya dengan berjima. Ya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu pintu syaitan adalah kasratul jima. Dalam arti ada ya rambu-rambunya juga. Yang dinamakan banyak berjima ada rambunya gitu. Kemudian mendukung keenceran, bahasa Sunda ya. Yaitu berpikir gitu. Ya, rasakan aja sama antum, gitu kan? Bagaimana pusingnya antum, saya juga sama gitu. Ketika tidak berjima itu, ya mungkin orang juga akan sama mengatakan bahwa akan keluar dari ubun-ubun semua masalah ketika keluar air mani itu. Ya itu dijelaskan supaya paham. Yang belum menikah termotivasi. Gitu. Yaitu untuk menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Oleh sebab itu orang yang sering jima lebih sehat insya Allah. Dari sisi penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya, insya Allah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini perlu jelaskan karena ulama membahas ya, bahkan lebih dari apa yang saya jelaskan. Tapi saya tidak berani menjelaskannya. Gitu. Apa-apa yang biasa aja lah itu. Para ulama mengatakan bahwa ada kelezatan dunia yang itu merupakan bagian dari kelezatan yang sangat besar nanti yaumal qiyamah. Yang melebihi dari semua kelezatan-kelezatan yang lain. Kalau antum mau berbicara, apa sih minuman yang antum minum? Makanan yang antum makan? Coba ya. Antum makan apa? Daging, gulai, pepes ikan, goreng ikan, kemudian apa? Ikan ditumis dan sebagainya. Semua kelezatan itu ada bosannya bagi antum. Bosanlah gitu. Sekarang makan pagi ayam, siang ayam, sore ayam. Mau? Insyaallah antum itu enggak ada. Bahkan saya termasuk orang yang tidak bisa makan menu pagi dimakan siang atau dimakan sore. Saya selalu mencari sesuatu yang baru. Walaupun yang dimakan itu apa aja sederhana. Oleh sebab itu saya kebiasaan di rumah membuat makanan itu sedikit gitu. Tidak pernah gitu mau bikin makan untuk dua kali saya gitu. Secara pribadi kalau saya yang masak. Karena saya juga senang masak. Tapi bisa dibuktikan ada satu kelezatan yang tidak akan pernah bosan. Yaitu berjima gitu. Ya. Yaitu berjima. Walaupun istrinya satu. Dianggap oleh orang lain linglung gitu. Ke itu lagi. Banyak. Orang yang istrinya satu dianggap linglung. Itu aja. Kasarung katanya gitu. Tapi itu beda gitu. Kenapa? Karena kenikmatan jima salah satu bagian dari kenikmatan surga. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang pahala itu hurunin ya. Uruban atroba. Digambarkan bahwa wanita-wanita penghuni surga itu semuanya perawan. Dan tidak akan pernah dari tubuhnya ada sesuatu yang akan berubah. Beda dengan wanita dunia. Dari semua yang antum pegang, itu maaf ya dari istri kita. Itu nanti di surga tidak akan berubah. Beda dengan apa yang kita pegang di dunia ini. Maka disebutkan bagian dari kelezatan surga. Gitu. Dalam arti apa? Dalam arti, orang yang menikmati dunia, salah satunya adalah menikmati dengan berjima. Jadi kalau antum itu membujang, punya istri jarang dijima, itu termasuk bagian yang tidak menikmati secara hakiki tentang nikmat dunia. Yataladad. Harus yataladad. Karena kenikmatan itu diberikan Allah Ta'ala. Jadi kenikmatan itu betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Kemudian kita bertanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari satu dan menikah dengan 9 wanita. Mungkin kita bertanya, apa sih hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari 1, 9. Ya tentunya 11, tapi yang berkumpul 9. Karena yang 2 tidak berkumpul dengan wanita-wanita yang lain dalam satu saat. Ya. Bagi orang beriman, tidak jadi celah untuk mencacati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang-orang orientalis, orang kafir, ada celah. Mereka mengatakan Nabi kaum muslimin, Nabi apa? Ya mungkin kata-kata tentang masalah wanita gitu. Tapi kita akan jawab di sini. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari satu adalah untuk menyebarkan agama. Jadi untuk menyebarkan agama. Lihibdidin untuk menjaga agama. Walinashridin dan untuk menyebarkan agama. Kenapa perlu lebih dari satu? Bahkan lebih dari 4. Karena semua kejadian yang ada dalam ruang lingkup yang rahasia, itu mesti ada yang menyampaikannya. dan sendi-sendi kehidupan tidak mungkin direkam dengan satu orang gitu. Nah, ini hikmahnya. Maka antum harus cerdasnya. Bagaimana menjawab kepada orang orientalis itu? Jadi tidak mungkin semua syariat yang berkaitan dengan sifatnya rahasia, interaksi di rumah itu bisa dihandle gitu oleh satu istri, oleh seorang wanita. Maka istri-istri baginda Nabi SAW itu menceritakan apa-apa yang terjadi di rumah, bagaimana mandinya, bagaimana berjimaknya, bagaimana tutur kata kepada istri, bagaimana tutur kata kepada pembantu. Yang menghobarkan itu adalah istri-istrinya. Satu, kita paham. Kedua, bahwa Nabi SAW menjadi contoh, salah satu poin yang seperti disebutkan oleh para ulama adalah bahkan menjadi salah satu acuan tujuan pendidikan hari ini. Yaitu apa? Problem solving. Apa yang dimaksud dengan problem solving? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan bagaimana mencari jalan keluar ketika terjadi sengketa. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri banyak? Salah satu yang mengajari antum bagaimana problem solving ketika ada sengketa. Oleh sebab itu dengan hikmah syar'iyah, Nabi SAW pernah cekcok dengan salah seorang istrinya. Kemudian di sisi lain, antara istri beliau cekcok di antara yang lain itu. Jadi beliau sendiri cekcok dengan istrinya. Di sisi lain bahwa istri-istri beliau juga pernah cekcok satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW memberikan makhraj problem solvingnya. Jadi bagaimana mencari jalan keluar dari semua permasalahan. Maka hadis-hadis sekitar, wah ini pernah begini, istrinya cemburu, gitu kan. Istrinya sepakat menghardik Nabi SAW. Kan pernah sepakat, sekongkol istri-istri Nabi SAW. Sampai Allah menurunkan, ya, kalau mau ya cerai katanya semuanya. Sampai ada istri seperti itu. Jadi ini hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala jadikan dalam sebuah struktur kehidupan. Akan menjadi satu pijakan dalam struktur kehidupan kita hari ini. Maka hikmah ya. Dan istri-istri beliau tidak ada yang perawan yang beliau nikahi. Kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan umumnya yang dinikahi oleh beliau itu lebih tua dari beliau. Seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi janda-janda yang memang perlu ditolong. Jadi janda-janda yang perlu ditolong. Itu dari sisi kisah itu. Kemudian para ulama membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 9 dan dengan hikmahnya juga Allah memberikan 30 kekuatan kepada beliau. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis hubbiba ilaihi nisa, diberikan kecenderungan cinta kepada wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membolehkan nikah lebih dari satu dan dengan hikmahnya juga Allah memberikan kekuatan kelelakian kepada Nabi SAW. Itu dikatakan di sini untuk 30 orang laki-laki katanya. Ya. Maka di sini juga diambil satu hikmah. Apa hikmahnya? Tapi agak jauh. Setiap orang yang akan menekuni satu keahlian atau akan melakukan sesuatu, maka milikilah satu skill untuk menyempurnakan sesuatu itu. Gitu. Ini pelajaran yang sangat berharga buat antumnya. Jadi kalau antum ingin jadi pedagang, milikilah skill untuk berdagang. Kalau antum ingin jadi guru, milikilah skill. Baik itu berkaitan dengan hard skill ataupun soft skillnya. Agar optimal dalam melaksanakan sesuatu. Di sini Nabi Muhammad SAW diberikan kecintaan kepada perempuan. Maka Allah memberikan kuwah, satu kekuatan untuk setara dengan satu kecintaannya gitu. Dan ini wajib bagi kita hari ini. Dan orang akan sukses dengan sebab itu. Jadi orang akan sukses dengan sebab itu. Nah, ini salah satunya yang ya disebutkan oleh para ulama tentang hikmah-hikmah yang ada di sini. Jadi kenapa Nabi SAW itu menikah lebih dari satu? Yang paling pokoknya adalah menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu itu. Karena ilmu tidak mungkin diserap oleh satu apa? Satu orang. Sehingga perlu kepada ya yang menyampaikan informasi-informasi tersebut ya. Kemudian selanjutnya ya kita sabar untuk membahas tentang masalah ini. Yaitu tentang beberapa kaidah berkaitan dengan jima. Ada 10 poin yang wajib diketahui oleh setiap muslim tentang jima. Jadi ada 10 poin. Ya. Yang pertama, tidak boleh seorang laki-laki menjima perempuan kecuali yang halal. Jadi wanita yang halal. Ya, tidak boleh berzina. Jadi wanita yang halal. Ima halal itu dengan nikah atau halal itu dengan perbudakan. Yang dinamakan auma malakat aimanukum. Jadi kaidahnya, dilarang kita berzina. Ya. Dan yang masuk dalam kategori pertama ini, 3. Tidak boleh berzina. Tidak boleh laki dengan laki-laki. Tidak boleh perempuan dengan perempuan. Ya. Yang pertama insya Allah sangat jelas. Yang kedua, tidak boleh menjima istri yang sedang haid. Jadi tidak boleh menjima istri yang sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati mereka sehingga mereka itu suci. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami menjima istrinya yang sedang haid, maka dia wajib bayar kafarah dengan membayar 1 dinar. Dengan membayar 1 dinar. Itu yang kedua. Ketiga, tidak boleh menjima wanita yang sedang nifas sehingga suci dari nifasnya. Karena hukum nifas berkaitan dengan jima seperti hukum haid. Oleh sebab itu Nabi SAW menamai haid dengan nifas. Ketika berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, anafisti anti. Yang keempat, tidak boleh laki-laki yang sedang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, menjima istrinya. Karena akan membatalkan puasanya. Kalau puasa wajib, dia didenda dengan salah satu di antara. Ya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maaf, memerdekakan budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan kepada 60 miskin. Jadi ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, maka dilarang berjima. Kalau puasa wajib ada denda, tapi kalau puasa sunnah tidak mengapa, hanya batal puasanya gitu. Yang kelima, tidak boleh orang yang sedang iktikaf berjima, baik waktu malam ataupun siangnya. Ya seperti mungkin ketika kita itikaf di 10 hari terakhir. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menjima atau salah seorang di antara kamu berjima sedangkan kalian sedang beriktikaf. Jadi tidak boleh. Keenam, orang yang sedang muhrim, baik muhrim untuk haji, ihram maksudnya, orang yang sedang berihram, baik ihram untuk haji atau ihram untuk umroh, maka selama sedang berihram tidak boleh sampai tahalul. Jadi kalau orang berjima ketika berihram, maka hajinya batal, kemudian umrohnya batal kalau dia berjima. Ketujuh, tidak boleh mendatangi wanita dari duburnya. Jadi tidak boleh berjima melewati dubur. Dan hukumannya sebenarnya lebih dahsyat dari berzina. Ini rambu-rambu yang ketujuh. Kedelapan, tadi, bahwa seseorang yang memiliki dua, tiga, atau empat istri tidak boleh menjima istri yang lain dalam waktu istrinya yang, atau bahasanya dimudahkan, tidak boleh berjima dengan istri kedua atau ketiga, keempat, apabila dia berada di malam istri pertama, kecuali dengan izinnya. Dalam arti kalau orang itu sedang berada di istri pertama dan hak istri pertama, maka dia tidak boleh menjima istri kedua, ketiga, atau keempat, kecuali dengan izin si istri pertama itu. Karena ini berkaitan dengan hak yang harus dihormati oleh seorang suami. Ya, yang ancamannya kalau dia tidak adil, nanti yaumal kiamah itu akan miring jalannya di arsatil kiamah. Yang kesembilan, ini untuk jumhur ya. Para ulama mengatakan juga tidak boleh melakukan azal. Azal, kecuali dengan izin istri. Apa itu azal? Azal, mengeluarkan air mani bukan di dalam. Nah, kenapa disebutkan seperti ini? Karena ini akan mengurangi kelezatan istri. Jadi akan mengurangi kepuasan istri. Maka seyogianya orang tidak melakukan azal kecuali dengan izin istrinya. Kecuali dengan izin istrinya. Ini bagian adab ya. Ini disebutkan rambu-rambu. Jadi rambu. Ya. Walaupun azal itu ada juga yang hukumnya pernah dilakukan oleh para sahabat, tetapi terkadang bisa makruh. Kalau azal itu dengan tujuan supaya tidak punya anak, itu terlarang dalam Islam. Ya. Karena tujuan dan keutamaan menikah adalah untuk punya keturunan. Kemudian terakhir ke-10. Ini ada beberapa poin berkaitan dengan masalah menikah wanita yang dicerai suami lain. Artinya kalau kita akan mengambil wanita, yang dicerai oleh suami yang lain, dan sebagian para ulama membahas poin-poin penting di sini. Contoh, bolehkah menikahi wanita dan sahkah menikah wanita yang sedang hamil? Dan yang dimaksud dalam pertanyaan pertama, hamil di luar nikah. Ada wanita hamil. Maka ada dua kemungkinan dinikah. Imma dinikah oleh orang yang menjinahinya, atau dinikah oleh pihak lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Tapi kita ambil poin bagian dari hukumnya. Jika dikatakan boleh menikahinya, artinya baik yang menzinahinya atau pihak lain yang akan menikahinya. Bagi orang yang berpendapat sah nikahnya, gitu kan, maka ada hukum lain yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh dijima sehingga melahirkan. Jadi tidak boleh dijima sehingga melahirkan. Jika dinikah oleh orang yang menjinahinya, apa hikmah tidak boleh dijima? Supaya tidak bercampur air mani dengan akad yang hak, air mani yang lama gitu. Jadi jangan menyiram dari hasil yang haram gitu. Itu bagi kondisi pertama. Tapi dari kondisi yang kedua lebih dahsyat dari kondisi pertama. Seandainya ada orang atau kita mengikuti bagian dari pendapat ulama yang mengatakan boleh menikahinya, maka si laki-laki yang menikahi wanita yang hamil, ya, karena berzina atau ya karena terpleset gitulah bahasa kita kadang disebutkannya begitu, maka si laki-laki itu atau suaminya tidak boleh menjimanya. Karena tidak boleh disiram tanaman milik orang. Ya, kalau kita juga punya kebun kan jangan jangan menyiram tanaman orang, itu bahasanya. Maka itu. Ya, jadi di sini. Ya. Kemudian kenapa di dalam Islam juga ada iddah? Iddah orang yang dicerai biasa itu 3 kali haid. Kenapa ditunggu sampai 3 kali haid yang dinamakan iddah sehingga dinikahi oleh pihak lain? Supaya baro'atur rahim, diketahui tentang kebersihan rahimnya. Supaya apa? Supaya jelas nasab ini, anak. Takut-takutnya ya sesungguhnya bukan air mani dia, air mani laki-laki pertama gitu. Maka di dalam Islam tidak boleh menikahi wanita apabila dicerai sehingga jelas bahwa dia itu tidak hamil gitu. Salah satunya dengan tadi disyariatkan apa? Menunggu 3 kali bersih. Kalau wanita itu dicerai dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dinikah sehingga melahirkan kan itu. Sehingga apa? Melahirkan. Kalau wanita itu ditinggal mati sama suaminya, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Cuma kalau dia ditinggal mati sama suaminya dalam keadaan hamil, apakah mengambil 4 bulan 10 hari atau dia mengambil sampai melahirkan? Kalau ditinggal mati di umur udah 9 bulan, bahkan mungkin beberapa hari lagi, berarti idahnya cuma sebentar. Ya. Punya kan ada yang ditinggal mati sama suaminya, ya nunggu apa lahir. Qadarullah masyafa'al umpamanya. Suaminya kecelakaan, meninggal. Kalau pakai ayat tentang sampai melahirkan, maka si wanita itu cuma beberapa hari idahnya. Pas dia melahirkan, boleh dia menikah. Tapi kalau diambil dengan ayat yang berkaitan dengan 4 bulan 10 hari, maka itu lebih lama gitu kan. Tapi terkadang kalau ditinggal matinya adalah baru aja 2 minggu dikatakan positif, ya kita kan sekarang ada yang positif ditakuti, yaitu positif corona gitu. Nah, takut kita dikatakan positif corona. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat dari musibah itu. Tapi ada ibu-ibu yang selalu menunggu untuk positif apa? Positif hamil. Itu disenangi ya positif hamil. Apalagi yang lama menikah belum punya anak, positif hamil senang ya. Ya. Oleh sebab itu, ketika ada musibah di Mahdiyah Usunnah, ada beberapa orang yang nelpon ke saya. Ustadz tidak positif. Kata saya, mudah-mudahan saya selalu positif, jangan negatif. Jadi positif negatif itu ada yang tergantung ya. Saya kalau berkaitan dengan kebaikan ya positif itu. Positif tidak ada negatifnya. Tapi jangan positif corona gitu. Yang lainnya positif-positif gitu ya. Positif, positif bersedekah, positif sehat gitu kan semuanya. Nah, ini beberapa rambu ya yang disebutkan di dalam syariat 10 rambu-rambu untuk berjima. Artinya tidak boleh berjima dalam 10 poin tadi. Jadi tidak boleh berjima dalam 10 poin tadi. Kita belum menjelaskan tentang adab-adab jimanya karena udah lewat 15 menit dari pukul 17 ya. Jadi Masya Allah kita masih ada beberapa poin berkaitan dengan adab berjima. Tapi tadi disebutkan 10 rambu-rambu dalam berjima yang harus diketahui oleh setiap mukmin. Apabila melanggar maka masuk kepada dosa gitu ya. Ya, sampai di sini dan kita akan bahas sisi-sisi lain dengan pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Baik, satu. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan dan tentunya motivasi untuk kita semua, terutama untuk jamaah ikhwan untuk bisa meniatkan menikah atau menambah. Baik, jazakumullahu khair kepada Ustaz dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi sahabat Gema Islam dan juga pemirsa Wesal TV yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kita akan buka terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui atau dari jamaah ikhwan secara langsung. Kami persilakan. Baik, sudah ada satu penanya. Ada mikrofonnya, panitia. Di sebelah sana. Iya. Silakan, Mas. Bismillah. Izin bertanya, Pak Ustadz. Betul. Pertanyaannya, bagaimana asumsi di masyarakat mengenai sunnah-sunnah di malam Jumat? Yang saya tahu asumsinya itu banyak seputar nyeleneh. Ya seperti itu, Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan, Ustadz. Insyaallah, ini pertanyaan bagus ya. Saya tidak mendapatkan ada keutamaan berjima di malam Jumat ya. Ya, jadi tidak ditemukan hadis sahih tentang keutamaan berjima di malam Jumat. Apalagi menyebutkan pahala gitu ya. Itu tidak ada kecuali hadis maudhu, hadis yang palsu. Kedua, ada sejumlah riwayat yang mengkisahkan kehidupan para sahabat itu. Bahwa dikisahkan para sahabat di pagi Jumat, bukan di malam Jumat ya. Jadi redaksi para sahabat itu di hari Jumat, bukan di malam Jumat. Yang maknanya annahum yatasarrauna minal khuruji minal masjid fi yaumil Jumat. Bahwa para sahabat itu dikisahkan bergegas cepat keluar dari masjid di hari Jumat. Yaitu apa? Mereka menunaikan hajatnya di pagi hari di hari Jumat untuk berjima gitu. Tapi itu hanya mengkisahkan kisah para sahabat gitu. Bukan menunjukkan bahwa Nabi SAW bersabda. Ketiga, sebagian para ulama yang mengatakan ya, ada anjuran berjima di hari Jumat itu dengan hadis maniktasala yaumal jum'ati guslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, maka sebagian para fuqaha beristimbat dengan hadis ini bahwa di hari Jumat boleh satu kali mandi dengan dua niat. Apa yang dimaksud dengan dua niat? Yaitu mandi satu kali dengan tujuan niat mandi junub karena telah berjima, dan niat untuk mandi hari Jumat. Karena mandi hari Jumat setidaknya dikatakan sunnah mu'akadah kalau tidak berpendapat wajib di hari Jumat. Ya. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama, dianjurkan berjima di hari Jumat dengan hadis tadi, maniktasala yaumal jum'ati guslal janabah. Itu istimbat dari hadis itu. Jadi beristimbat di hari itu. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan berjima di malam Jumat atau juga di hari Jumat. Hanya dengan isyarat-isyarat hadis yang tadi, wallahu ta'ala a'lam. Cik. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawaban yang telah disampaikan dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Kami silakan kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Masih ada kesempatan di awal untuk yang ingin bertanya langsung. Baik, jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum menggunakan kondom dengan mengkiaskan azal, Ustadz, dan alasan untuk mengoptimalkan mengurus pendidikan anak terlebih dahulu tanpa mengurangi tawakal rizki dari Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, dari hamba Allah tidak mencatatkan nama. Iya. Ya. Berkaitan dengan, jadi bukan masalah menggunakan kondomnya ya. Atau juga spesifiknya bukan masalah azalnya. Tapi berbicara tentang tahdidu nasal, tandimu nasal. Karena dalam hukum fikih itu ada tiga bahasan. Yang pertama, sama sekali orang nikah tidak ingin punya anak. Jadi orang menikah tapi tidak ingin punya anak. Maka terlarang di dalam Islam. Dan ini tentunya menyelisihi tujuan dari pernikahan. Kedua, tahdid, pembatasan. Tahdid itu orang mengatakan saya mau punya anak satu saja, saya punya anak dua saja. Itu namanya tahdid. Maka hukumnya di bawah. Tapi dalam Islam dilarang. Tidak terpuji. Yang ketiga, tanzimun nasl. Yaitu membuat jarak bahasa kitanya untuk keturunan. Wa hukmuhu tahtalifu ala ihtilafin niyyah wal maqasid. Maka hukumnya akan berbeda-beda tergantung tujuan dan niat. Kalau tujuannya tadi, umpama karena fisik istri kita punya kelemahan. Umpamanya apabila sedang idam, wah fisiknya lemah sekali gitu. Sampai kadang sampai mungkin pingsan. Maka supaya tidak memberatkan istri, istri melakukan penjarakan karena sakit. Atau tujuannya yang kedua, karena dia melihat kemampuan dirinya untuk mengarahkan anak yang banyak tidak seperti mengarahkan anak yang, jadi biarkan sedikit mampu berpikir baik baru punya anak lagi gitu. Maka kalau niat yang seperti ini itu boleh, tetapi khilaful aula, tetapi ini tetap menyelisih yang lebih baik, gitu. Lebih baik. Tapi kalau niatnya yang kedua, karena takut rizki, takut tentang harta, takut tentang dunia, maka ini menyelisihi Al-Quran. Karena Allah telah menjelaskan dengan dua redaksi. Nahnu narzukukum wa iyahum. Nahnu narzukuhum wa iyakum. Karena Allah mengatakan kami memberi rizki kepada kamu dan mereka. Dalam ayat yang lain dibalik. Kami memberi rizki kepada mereka dan kamu juga, gitu. Jadi kita bukannya memberi rizki, Allah yang memberi rizki. Nah, itu kalau tujuannya yang kedua, maka itu menyelisihi Al-Quran. Dan tentunya cacat iman kita. Karena kita tidak bergantung kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Allah. Kalau yang tadi pertama, maka itu diperbolehkan. Tapi sekedar pengarahan kepada ibu-ibu terutama, gitu ya. Kalau para ibu dan antum fisiknya kuat, sebenarnya gitu ya, anak itu jedanya tidak terlalu jauh, itu lebih mudah untuk mendidiknya, gitu. Jadi jangan salah, anak satu dengan anak sembilan terkadang lebih sulit satu dari sembilan. Karena antum tidak akan mengetahui dan tidak akan menjadi manusia yang punya kritis, kreatif, inovatif, gitu kan? Dalam cara berpikir. Orang yang punya anak satu banyak tumpul berpikirnya. Orang yang punya anak lebih dari satu akan cerdas karena sering menggunakan otak untuk bagaimana menghadapi anaknya. Oleh sebab itu, ibu yang punya anak lebih dari satu itu akan segudang cara bagaimana menghadapi anaknya. Yang satu mah males, gitu kan. Bahkan anak akan lebih mampu dewasa ketika diciptakan. Jadi antum cukup ya menggambarkan negara di rumah. Bagaimana anak itu mampu kolaborasi supaya anak terbiasa membantu orang? Ya, ajarkan kakak membantu adiknya gitu. Bagaimana bisa bermusyawarah? Ya coba kali-kali kalau antum punya anak lima, antum kasih, coba kalian bermusyawarah, kita mau rekreasi kemana? Dengarkan antum, istri di sini, antum di situ, duduk. Silakan anak bermusyawarah, kita lihat. Pak, ke Pangandaran, umpamanya gitu. Yang sini punya alasan, alasannya aku ini. Yang lain enggak, pengen ke Bandung katanya. Coba alasan anakmu apa? Itu kan bisa, bisa. Kemudian apa? Kali-kali antum mimpin masak di rumah. Ajarkan semua anak. Yang satu potong bawang, yang satu potong tomat, yang satu membersihkan piring, yang satu ini. Semuanya. Terasa gitu di rumah itu. Dan indah sekali. Gitu. Kemudian kalau antum marah, bisa membagi marah juga. Kalau satu, kekerasannya akan lebih dahsyat kepada orang yang lebih banyak anak lebih dari satu. Kenapa? Karena mampu membagikan marah, bukan ke satu orang. Ya. Ini dalam cara buktikan ya, buktikan dalam kehidupan ini. Jangan takut duluan. Orang punya anak. Solusinya akan lebih banyak. Terlatih gitu ya, orang yang punya anak lebih dari satu. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari hamba Allah Ustaz. Ustaz ingin bertanya, ketika istri sedang haid atau halangan ataupun nifas dan suami ingin berjima, bagaimana hukumnya onani menggunakan tangan istri Ustaz? Syukron jazakumullah khair. Onani, iya, di dalam Islam hukum asalnya terlarang. Onani, istimna, terutama istimna dengan tangan, dalam Islam dilarang. Tetapi dinukil ijma bahwa suami boleh istimna keluar air mani dengan cara istrinya. Salah satunya disebutkan boleh, maaf ya, disebutkan dengan kedua paha istrinya. Dan itu solusi. Jadi hukumnya boleh insya Allah. Orang yang mampu ta'adud supaya tidak melakukan itu, ya ta'adud gitu. Solusinya nikah lebih dari satu. Jadi lebih nikah dari satu. Dan dalam Islam diperbolehkan. Tapi ta'adud, orang yang ta'adud harus mengikuti rambu-rambu syariat agar mendatangkan kemaslahatan dari ta'adud tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya kembali Ustaz. Pertanyaan penutup di jumpa kita pada sore hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdosakah seorang istri yang melarang suami untuk berpoligami Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Kalau melarang jangan, melarang berta'adud. Tapi kalau istri tidak sanggup dita'adud adalah pilihannya. Adalah pilihannya. Sebagaimana dalam kehidupan para sahabiyah, sahabat, tabi'in. Wanita yang tidak ingin dita'adud ya bagiannya. Ya. Adalah haknya. Haknya. Kemudian, apakah dinilai imannya kurang apabila seorang istri lebih meminta dicerai daripada harus dita'adud? Ya. Jawabannya bahwa setiap manusia itu ketika dia memiliki ataupun bahkan melanggar satu syariat dari syariat Islam yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka terkadang seorang mukmin punya amalan yang rahasia yang bisa menutupi dari satu kekurangannya. Maka seorang mukmin tidak boleh justifikasi kepada orang mukmin atau mukminah yang melakukan kekurangan dalam iman untuk mengatakan si fulan ini ke neraka, si fulan ini ke neraka akan begini. Kita hanya punya kewajiban menjelaskan ini hukumnya tidak boleh, ini hukumnya melanggar. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Banyak dalam kisah. Ada seorang wanita dikatakan pezina masuk surga dengan sebab amal soleh lain. Tapi juga tidak boleh sekarang pezina mengatakan gak apa-apalah saya berzina karena punya amalan lain. Juga tidak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kita diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak bisa menjudge orang itu gitu. Kenapa? Kalau kita mendapatkan orang berzina, itu haram dan wajib diingkari. Tapi terkadang kita tidak tahu yang rahasia terhadap orang itu untuk masalah nanti yaumul kiamah. Itu apa? Kita tidak tahu mungkin ada amalan yang lain. Yang mulia yang terkadang bisa menghapus dosanya itu gitu. Nah, maka oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada bentuk ya apa yang dinamakan haram atau dalam bentuk penyimpangan, seorang muslim tidak boleh menjudge, wah ini orang masuk neraka, ini orang tidak akan ke surga, ini orang celaka, ini orang umpamanya su'ul khotimah dan semisalnya, tidak boleh. Ya, bagi setiap mukmin tidak punya hak untuk seperti itu. Karena ada perkara yang rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini pembahasan di sore yang berbahagia ini, kita akan mengakhiri pembahasan tentang kitab ghusl hanya membacakan dua hadis karena menjelaskan beberapa faedah lainnya. Insyaallah kita berjumpa di pekan depan.